pula antara kita berakhir dengan kata perpisahan. Sayang, maafkan diriku, terpaksa ku melepaskan cintamu kasih. Semoga kita bersama lagi. Kasih urkan niatku, lepaskan cinta kita. Aku tak rela bila engkau menjauh dariku. Berakhir dengan kata perpisahan. Sayang, maafkan diriku, terpaksa ku melepaskan cintamu kasih. Begitu tulus pada diriku. Aku berharap suatu masa semoga kita bersama lagi.